Turi putih. Ditandur ing kebon agung ana cleret tiba nyemplung bo ira kembang apa. Ditandur ing kebon agung ana cleret tiba nyemplung bo ira kembang apa. Turi putih ditandur ing kebon agung ana cleret tiba nyemplung bo ira kembang apa. Bo ira Allah, bolo ekat curu pati bolo ekat curu pati salatullah بالسلام المبين بالسلام المبين لنقطة التعيين لنقطة التعيين يا غرامي يا غرامي صلاة لنطتتعيني يا غرامي يا غرامي موغو سمويا صلاة بالسلام المبين يا سمانات يو demi Rasulullah untuk Rasulullah ya gharanami Allah anna salatu bisalamil mubin li nuqtatit aini ya gharanami salatu bisalamil mubin li nuqtatit aini ya Allah سبحان الله ولا إله إلا الله الله Indonesia kebangsaan kami, merah merah putih bendera kami NKRI harga Allahul Ikulin kami, kamanan kami Alhamdulillah. Waktu NKRI sing banter sing santaki Allahumma sholli ala Muhammad. Indonesia sama-sama gak apal, wong Indonesia gak apal. Indonesia tanah air kami, Indonesia kebangsaan kami, merah putih bendera kami, NKRI harga Allahul kami. Allah alaih. Ikuli kami, kafanal kami, wa ni'mal alhamdulillah. Kebangsaan kami, merah putih bendera kami, NKRI harga mati. Allah Allah alaih. Ikulin kami, kafanal kami, alhamdulillah. Allahumma salli ala Muhammad.